Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين بارجم سكاليان عزكم الله. الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, di mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita taufik-Nya dan meringankan langkah kita untuk datang dan menghadiri majelisul ilm. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa berikan kita taufik-Nya dan berikan kita keistiqomahan di atas jalan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang setia berpijak di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Para jemaah sekalian yang memuliakan, insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih pada bab ahkamul janaiz. Dan alhamdulillah kita sudah melewati beberapa pembahasan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan pada poin pertama yang tentang ahkamul marid wal muhtadir. Dan pada pekan sebelumnya kita sudah sampaikan poin yang kedua, yaitu tentang ahkam hukum-hukum berkaitan tentang kematian. Dan insya Allah pada malam ini kita akan masuk pada poin ketiga. Di sini disebutkan oleh penulis dari Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala ra'ah, salisan, poin yang ketiga, taghsilul mayyit, memandikan mayit atau memandikan jenazah. Jadi di antara hukum yang berkaitan tentang jenazah yaitu memandikan mayit. Makanya di sini penulis menyebutkan wa min ahkamil janazati wujubu taghsilil mayit. Di antara hukum-hukum jenazah yaitu wajibnya memandikan mayit. Dan kewajiban ini berlaku bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengetahui tentang adanya kematian atau tentang adanya jenazah. Makanya di sini disebutkan ala man alima bihi wa amkanahu taghsiluh. Jadi kewajiban memandikan mayit ini berlaku bagi dua orang. Yang pertama, bagi orang yang mengetahui adanya kematian atau adanya jenazah. Yang kedua, dia paham dan tahu atau memungkinkan untuk memandikan jenazah. Masyarul muslimin azakumullah, jadi memandikan jenazah ini termasuk bagian dari hukum-hukum yang diatur di dalam syariat Islam. Karena Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia atau kehidupan anak Adam di saat dia masih hidup, tetapi juga di dalam syariat Islam juga mengatur kehidupan manusia setelah dia meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia baik itu setelah dia meninggal maupun setelah masa hidupnya. Bagaimana cara memuliakan manusia setelah meninggalnya? Yaitu dengan cara mengurus jenazahnya, memandikannya, mengkapani dan mensolatkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Isra, tepatnya pada ayat 70, Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Kata Allah, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam itu bukan hanya semasa hidupnya saja, tapi juga setelah meninggal dunia. Baik. Kemudian tadi disebutkan di antara hukum yang berkaitan tentang jenazah adalah wujubu taghsilil mayit. Itu wajibnya memandikan mayit. Dan perlu dipahami di sini bahwa wajibnya memandikan jenazah ini bersifat fardu kifayah. Dan nanti akan dijelaskan oleh penulis di sini. Jadi memandikan atau kewajiban memandikan jenazah ini bersifat fardu kifayah. Artinya apabila sebagian kaum muslimin sudah melakukan, maka gugurlah kewajiban muslimin yang lainnya. Baik. Adapun dalil yang menjadi dasar tentang kewajiban membadi jenazah, sebagaimana Nabi SAW perintahkan kepada para sahabiyah. Yaitu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabiyah yang memandikan putrinya ketika meninggal dunia. Siapa nama putri beliau? Yaitu Zainab. Apa perintah Nabi SAW? Ibsilnaha thalasan au khamsan. Mandikanlah 3 atau 5 kali. Au aktsara min dhalika, atau lebih dari itu. In ra'aytunna dhalika, jika kalian memandang hal itu perlu. Jadi meranjak dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang meninggal itu harus dimandikan. Kecuali bagi syuhada yang gugur di medan perang, karena mereka memiliki ketentuan atau hukum secara khusus. Baik. Tadi disebutkan bahwa kewajiban memandikan jenazah ini berlaku bagi siapa? Bagi orang yang mengetahui tentang adanya kematian, tentang adanya jenazah. Sehingga bagi orang yang tidak mengetahui adanya kematian, atau mungkin dia tinggal di tempat jauh dan tidak sampai khabar atau berita kepada dia, maka tidak ada kewajiban baginya untuk memandikan jenazah. Karena kewajiban memandikan jenazah ini berlaku bagi siapa? Bagi yang mengetahui atau bagi yang sampai khabar kematian kepadanya. Kemudian ketentuan berikutnya disebutkan adalah wa amkanahu taghsiluhu. Setelah dia mengetahui adanya kematian atau adanya jenazah, maka di situ ada ketentuan yang lain, yaitu adanya kemampuan untuk mengurusi jenazah, terutama di dalam masalah urusan memandikan mayit. Karena ini tidak sembarangan orang. Karena di dalam syariat Islam, di dalam memandikan jenazah itu harus benar-benar arif. Itu orang yang paham bagaimana cara memandikan jenazah. Baik. Apabila tidak ada kemampuan untuk memandikan jenazah, maka hendaknya kita cari orang yang paham tentang urusan memandikan jenazah. Nah. Kemudian di sini timbul sebuah permasalahan. Apakah orang yang telah memandikan jenazah, dia diwajibkan untuk mandi ataukah tidak? Maka dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian para ulama berdalil bahwa hukumnya mandi bagi orang yang telah memandikan jenazah adalah wajib. Karena mereka berdalil dengan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu pernah bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Hadis ini adalah hadisun hasan sebagaimana dikatakan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kalau kita perhatikan para ulama yang mengambil pendapat wajib, karena di dalam hadis ini redaksinya menggunakan perintah. Karena di dalam kaidah usul disebutkan al-aslu fil amri al-wujub. Jadi asal di dalam perintah itu memberikan faedah wajib. Jadi pendapat para ulama yang mengatakan wajib ini pendapatnya orang-orang Zuhiriyah. Karena mereka memandang bahwa hadis ini tadi disebutnya adalah menggunakan perintah. Adapun pendapat jumhur ulama, adapun pendapat mayoritas ulama bahwa mandi setelah memandikan jenazah ini tidak sampai kepada hukum wajib, tapi hanya sebatas sunnah. Baik. Sebagaimana penjelasan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur, yaitu Syarah Al-Mumti' ala Zadil Mustaqni. Jadi satu halaman 411 beliau mengatakan, al-istihbabu huwa al-qawlul wasthu wal aqrabu. Jadi pendapat yang mengatakan sunnah disebutkan inilah pendapat jumhur ulama. Kata Ibnu Sa'id rahimahullah, ini adalah al-qawlul wasthu wal aqrab. Ini pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bagi orang yang telah memandikan mayit, maka tidak diwajibkan untuk mandi setelahnya. Sekalipun ada para ulama berpendapat wajib, tapi pendapatnya orang-orang Zahiriyah. Tapi pendapat yang lebih tepat tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah adalah al-istihbab. Hanya sebatas disunnahkan atau sebatas anjuran. Kita lanjutkan. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, وَقَدْ تَوَاتَرَ تَكْسِيرُ الْمَيْتِ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا وَأَمَلًا. Dan telah disebutkan dalam hadis-hadis yang statusnya adalah mutawatir tentang memandikan mayit di dalam Islam. Dan ini disebutkan oleh Nabi, baik itu berupa ucapan Nabi maupun langsung praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya bahwa kewajiban memandikan jenazah ini disebutkan dalam hadis-hadis yang derajatnya adalah mutawatir, yaitu dari perkataan Nabi maupun praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam istilah ilmu hadis atau dalam mustalahul hadis, yang namanya hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Dan di mana periwayat hadis ini secara adat kebiasaan mereka mustahil untuk berdusta atau berbohong di dalam meriwayatkan hadis. Maka dengan demikian anjuran memandikan mayit adalah merupakan sebuah kebenaran yang pasti karena telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang statusnya mutawatir. Dan banyak hadis yang menyebutkan, yakni hadis yang sahih, di mana Nabi SAW memerintahkan untuk memandikan mayit. Di antaranya adalah tadi disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iksil laha thalathan au khamsan. Mandikan 3 atau 5 au aktsara min dhalik, atau lebih daripada itu. In ra'aytunna dhalika, jika kalian pandang hal itu perlu. Ini menunjukkan bahwa dalam hadis ini membandingkan mayit ini disebutkan dalam hadis ini dalam bentuk perintah atau dalam bentuk ucapan. Karena Nabi telah memberitakan kepada Ummu Atiyah ketika membandingkan putri beliau bernama Zainab. Maka Nabi memberitakan untuk dibandingkan 3, 5 atau lebih dari itu jika hal itu dipandang perlu. Baik. Kemudian juga disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang orang yang jatuh dari tunggangannya di musim haji atau ketika berhaji dan ketika wukuf. Jadi ada seorang yang jatuh dari tunggangannya kemudian diinjak oleh tunggangannya, itu menyebabkan kematiannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk dimandikan, yaitu dimandikan dan dengan air kemudian dicampur dengan daun bidara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iksiluhu bima'in wasidr. Mandikan dia dengan air dan dengan daun bidara. Baik. Dan hadis ini yang kita sebutkan tadi merupakan perintah Nabi dalam bentuk ucapan. Baik. Kita lanjutkan. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر مطهر فكيف بمن سواه. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang suci dan disucikan. فكيف بمن سواه, bagaimana dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang suci. Ketika belum meninggal dunia maka beliau dimandikan. Lalu bagaimana dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam, maka lebih aula dan lebih ditekankan lagi untuk dimandikan. Oleh karena itu, kewajiban memandikan jenazah ini memiliki dasar yang sangat kuat di dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau adalah orang yang suci, tetap ketika belum meninggal dunia, beliau dimandikan. Maka hal ini menjadi dalil kuat bagi kita bahwa pentingnya memandikan jenazah. Ya, pentingnya memandikan jenazah bagi setiap muslim. Karena disebutkan dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat yang sahih, bahwa Rasulullah SAW dimandikan oleh para sahabat setelah beliau wafat. Di antara dalilnya adalah dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menceritakan, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'altu anzuru ma yakunu min al-mayyit." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku pernah membandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'altu anzuru ma yakunu min al-mayyit. Lalu aku memperhatikan apa yang biasa terjadi pada mayat atau pada mayat. Palam aro syaitan, tapi aku tidak melihat satu pun, artinya aku tidak pernah melihat sesuatu yang tidak baik pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau mati dan juga di saat beliau masih hidup, beliau dalam keadaan suci, dalam keadaan wangi dan dalam keadaan bersih. Nah, maka hadis ini menunjukkan tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tetap dalam keadaan suci, dalam keadaan harum setelah beliau wafat. Berbeda dengan manusia pada umumnya biasanya mengalami perubahan setelah kematian. Baik. Fa tafsirul mayyiti fardhu kifayah. Memandikan mayit adalah fardhu kifayah. Ini bagi siapa? Ala man alima bihi bihalihi minal muslimin. Dan kewajiban ini tadi kita sebutkan berlaku bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang mengetahui adanya jenazah dari kalangan kaum muslimin. Warrajulu yughassiluhu ar-rajul, dan jenazah laki-laki itu dimandikan oleh kaum laki-laki. Artinya tidak boleh dimandikan oleh wanita yang bukan mahramnya, kecuali kalau itu istrinya atau kalau itu adalah suaminya. Artinya suami boleh memandikan istrinya dan juga sebaliknya, istri boleh memandikan suaminya. Tapi kalau di luar daripada ketentuan ini, maka apabila mayit itu seorang laki-laki, maka ketentuannya harus dimandikan oleh kaum laki-laki. Nah, kemudian disebutkan wal aula wal afdalu ayyuhtar li taksiril mayit thiqatun arifun. Nah, ini perlu diperhatikan. Thiqatun arifun bi ahkamit taksir. Dan yang lebih afdal dan yang lebih aula untuk memilih di dalam mengurus jenazah, di dalam memandikan jenazah, thiqatun arifun. Dia adalah orang yang thiqah, paham tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Karena di sini disebutkan pada penjelasan beliau, yakni Syekh Shalih Fauzan, al-aula wal-afdal, yang lebih aula, yang lebih utama dan lebih baik. Ini menunjukkan bahwa ada tingkatan di dalam pelaksanaan memandikan jenazah, walaupun boleh dilakukan oleh siapa saja dari kaum muslimin selama mereka memenuhi syarat untuk memandikan jenazah. Namun ingat, yang paling utama yaitu kata beliau di sini, orang yang jujur, orang yang amanah dan paham tentang apa namanya memandikan jenazah. Yakhtar li taghsil mayit, artinya keluarga. Kalimat ayyukhtar li taghsil mayit, makanya di sini disebutkan, maka keluarga atau dari pihak orang yang meninggal atau bagi orang yang memiliki tanggung jawab atas jenazah, sebaiknya memilih orang yang paham atau orang yang siko di dalam memandikan jenazah. Makanya ini adalah perlu diperhatikan bagi keluarga yang ditinggal mati, maka kewajibannya adalah untuk memilih siapa yang memandikan jenazah tersebut. Tidak boleh dia memberi sembarangan orang. Maka hendaknya dia memilih orang-orang yang paham atau siko di dalam membandingkan jenazah. Baik. Ini sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai yang membandingkan jenazah itu orang-orang yang tidak jujur, suka membongkar aib jenazah, atau dia jahil, tidak paham tentang hukum membandingkan jenazah. Baik. Dan di sini perlu adanya siqah. Arti orang yang membandingkan jenazah itu hendaknya orang-orang yang siqah. Maksudnya orang-orang yang amanah, tidak akan mudah membuka aib jenazah dan ditetap untuk menjaga kehormatan jenazah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan agar jenazah itu tetap dijaga kehormatannya walaupun dia sudah meninggal dunia. Ketika dia masih hidup, kita menghormati dia. Tapi juga di dalam Islam, bahkan Rasulullah SAW sangat menekankan untuk menjaga kehormatan jenazah walaupun setelah dia meninggal dunia. Maka disebut oleh Imam Al-Mardawi rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur, yaitu kitab Al-Insaf, jadi 2 halaman 506, was-sahih minal madhab, pendapat yang sahih dari mazhab orang-orang Hanabilah. Karena Imam Al-Mardawi adalah seorang mazhab atau seorang ulama yang bermazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali yang sahih kata beliau, annahu yajibu alaihi satru ghairil hasan, maka wajib bagi orang yang memandikan jenazah untuk menutup sesuatu yang tidak baik bagi si jenazah, bagi si mayit. Bahkan Syekh Ibnu Baz rahimahullah juga menjelaskan, wala shakka anna idharul masawi nauqun minal ghibah, tidak dilakukan lagi bahwa menceritakan atau menampakkan atau membongkar aib daripada si mayit ini termasuk jenis daripada ghibah. Ini keterangan disebutkan oleh si Mubas Rahimahullah dalam Al-Majmu' Fatawa jilid 13 halaman 124. Baik. Namun di sana para ulama memberikan pengecualian. Apabila jenazah tersebut dia terkenal melakukan kefasikan atau dia menyeru kepada bid'ah atau menyeru kepada kesyirikan atau dia adalah orang kafir, maka dia ini termasuk dalam pengecualian. Artinya boleh untuk menceritakan aibnya. Ini perhatikan, di sana para ulama memberikan pengecualian. Kapan bolehnya menceritakan aib si mayit? Apabila dia adalah terkenal melakukan kefasikan atau dia penyeru bid'ah atau mengajak kepada kesyirikan atau menzalimi kaum muslimin, maka dalam hal seperti ini diperbolehkan bahkan disunnahkan untuk memberitahukan kepada masyarakat bila terlihat tanda buruk pada jenazah tersebut. Apa tujuannya? Agar menjadi perhatian bagi yang lainnya. Al-Bardawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Insaf, "In kana al-maytu ma'rufan bi bid'atin aw qillati din." Jika mayit tersebut dia terkenal ma'ruf melakukan sebuah bid'ah atau menyeru kepada bid'ah atau dia kurang agama, aw fujurin wa nahwihi, dia adalah orang yang melakukan kefasikan, kata Imam Al-Bardawi rahimahullah, "Fala ba'sa bi'idhari syarri anhu." Maka tidak mengapa untuk menampakkan keburukannya dan juga menyembunyikan kebaikannya. Kata beliau, apa tujuannya? "Litajtani batari kota." Dalam rangka untuk menjauhi bagaimana perjalanan dia di saat dia masih hidup. Bagaimana dia meniru ke bid'ah, melakukan bid'ah, atau melakukan kefasikan, atau melakukan kezaliman dan yang lainnya. Baik. Kemudian penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita ke beliau menukilkan perkataan para ulama, kata beliau, "Illa idza kana sahibu bid'atin." Kecuali apabila dia pelaku bid'ah. Artinya kalau dia bukan pelaku bid'ah, maka haram, tidak boleh kita untuk membongkar aib si mayit. Maka di sini ada kalimat illa idza kana sahiba bid'atin. Bagi ini adalah termasuk pengecualian, yaitu apabila dia seorang pelaku bid'ah. Wa da'iyatun ila bid'atihi. Kemudian dia menyeru kepada bid'ahnya. Wa ra'ahu 'ala wajhin maqruh. Fa innahu yanbaghi ayyubina dhalika hatta yuhadhira an-nasu min da'watihi. Maka hal itu tidak masalah untuk menampakkannya agar manusia menghindar atau menjadi pelajaran bagi manusia. Li'anna an-nasa idza 'alimu annahu tamahu 'ala hadhihi al-hal, karena manusia, umumnya manusia, apabila orang itu di akhir hidupnya dalam keadaan seperti ini, fa innahum yanfiruna min manhajihi wa tariqatihi, maka dia pasti akan lari dari ajaran orang tersebut. Maka dia akan lari dari manhaj dan ajaran orang tersebut. Jadi apabila seorang meninggal dunia dan ada orang mandikannya dan dia mendapati pada diri jenazah tersebut sesuatu yang tidak layak, bahkan kalau dilihat oleh manusia umumnya, maka dia akan lari dan dia adalah pelaku bid'ah, bahkan mengajak kepada kesesat, maka boleh diceritakan kepada orang lain, tujuannya untuk dijauhi orang tersebut agar dia tidak tertipu oleh bid'ah yang dia lakukan semasa hidupnya. Ini disebutkan oleh Syekh Muslim rahimahullah dalam Asyarah Umti Al-Zadil Mustaqni jilid 5 halaman 143. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Tadi disebutkan di antara ketentuan di dalam mandikan jenazah, yaitu arifun bi ahkamit taksil atau arifun bi ahkamit taksil. yaitu mengetahui tentang hukum-hukum mandikan, yakni orang yang paham tata cara memandikan jenazah menurut syariat. Perhatikan, menurut syariat, bukan menurut adat. Karena sebagian orang, menurut pandangan orang awam, pukulan ini paham tentang memandikan mayit, tapi diukur secara adat, bukan secara syariat. Makanya di sini perlu ditekankan, arifun bi'akawi taksil ay bis syariah, berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal-akalan, atau bukan berdasarkan adat, apalagi sampai meniru tanpa dalil. Karena banyak orang dianggap bisa memandikan masyarakat, tapi dia tidak punya ilmu, hanya berdasarkan ikut-ikutan, atau hanya berdasarkan adat manusia yang dia lihat, sehingga jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, dan juga praktik para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka yang katakan di sini oleh Syaikh Fauzan, لِأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌ لَهُ سِبَةٌ مَخْصُوصَةٌ. Karena memandikan jenazah ini memiliki hukum, ini adalah hukum syar'i, memiliki cara dan sifat yang telah dikhususkan, atau cara-cara yang telah ditentukan di dalam syariat. لَيْتَمَكَنُوا مِنْ تَطْبِيكِهَا إِلَّا عَلِمٌ بِهَا عَلَى الْوَجِهِ الشَّرْعِي. Dan cara membalikkan dengan cara syariat, sesuai syariat, ini tidak bisa dipraktikkan kecuali bagi orang yang paham tentang hukum, atau bagaimana pelaksanaan mandi jenazah secara syariat. Sehingga dalam hal ini, para ulama menekankan dua kriteria utama bagi yang membalikkan jenazah. Yang pertama disebutkan adalah dia orang amanah, orang sikoh, menjaga rahasia dan menjaga kehormatan jenazah, kecuali hal yang dikecualikan apabila dia orangnya pelaku bid'ah dan melakukan kefasikan, maka boleh untuk diceritakan. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, orangnya berilmu atau arif bi'ahkamit taksil, tahu cara melakukan memandikan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Untuk memastikan, yang pertama, jenazah dimuliakan bukan disakiti. Kenapa kita mengedepankan orang yang paham tentang memandikan jenazah secara syar'i? Tujuannya agar jenazah itu benar-benar dimuliakan dan tidak disakiti walaupun dia sudah meninggal dunia. Insya Allah, jangan. Kemudian yang kedua, agar proses pengurusan jenazah atau memandikan jenazah ini sesuai dengan syariat dan bukan adat. Maka di sini pentingnya orang berilmu. Ya, jangan sampai kita menyuruh orang mandikan jenazah hanya dia mengandalkan ikut-ikutan atau dia melihat bagaimana adat masyarakat setempat. Dan ini terbukti di banyak tempat atau sebagian dari kalangan kaum muslimin, mereka mandikan jenazah bukan berdasarkan ilmu tapi berdasarkan adat. Kemudian yang ketiga, agar tidak terjadi kesalahan di dalam hal yang berkaitan dengan kehormatan mayit, seperti membuka aurat atau apa namanya menyentuh orang yang bukan mahramnya. Karena ada sebagian masyarakat kaum muslimin, apabila jenazahnya dia adalah perempuan, maka yang memandikannya orang-orang yang ditokohkan di masyarakat. Dia ditokoh di masyarakat walaupun itu bukan mahramnya, tapi dia adalah laki-laki dan dia ditokohkan di masyarakat, itu yang disuruh untuk memandikan jenazah padahal itu bukan mahramnya. Paham jemaah? Maka di sini pentingnya kita mengedepan orang yang arif bi ahkamit taksil. Kemudian disebutkan oleh penulis, yuqaddamu fi tawalli taksiril mayyit wasiyuhu, dan dikedepankan di dalam memandikan jenazah wasiyuhu, orang yang telah diwasiatkan oleh si mayat sebelum dia meninggal dunia. Misalkan Abu Rehan, sebelum beliau meninggal, semoga Allah menyayangkan umur beliau, jika Abu Rehan mewasiatkan, nanti kalau saya meninggal dunia, maka yang memandikan saya Abu Nadin. Maka dalam aturan Islam, di sini yang kedepankan memandikan jenazah Abu Rihan adalah Abu Nadir. Karena Abu Rihan telah berwasiat sebelum beliau meninggal. Semoga Allah SWT menjaga umur kita dan sesuaikan. Nah. Kemudian disini disebutkan, فَإِذَا كَانَ الْمَيْتُ قَدْ أَوْصَى أَيُّ غَسِّرَهُ شَخْصٌ مُؤَيَّنٌ. Jika mayat telah berwasiat agar dimandikan oleh seorang tertentu yang adil dan terpercaya, adlun thiqah, orang yang adil dan terpercaya, fa innahu yuqaddamu bi tawalli taksilihi, maka dikedepankan dalam memandikan jenazah. Li anna Abu Bakr radhiyallahu anhu awsa an tughassilahu imra'atu, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mewasiatkan agar beliau dimandikan oleh istrinya. Siapa istri Abu Bakar As-Siddiq anhu? Asma binti Umais. Nah. Wal mar'atu yajuzu an tughassila zawjaha. Dan seorang perempuan atau seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Kama anna ar-rajula yajuzu wa yughassila zawjata. Bagaimana suami boleh memandikan jenazah istrinya. Wa awsa Anas radhiyallahu anhu ay yughassilahu Muhammad ibn Sirin. Sebagaimana dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mewasiatkan agar jenazah beliau dimandikan oleh Muhammad ibn Sirin. Thumma yali al-wasi fi taghsilil mayyiti abuhu. Kemudian baru setelahnya orang yang diwasiatkan yang berhak memandikan jenazah adalah ayahnya. Artinya, setelah wasiat yang diwasiatkan oleh jenazah tersebut, maka tahapan berikutnya yaitu ayah daripada jenazah tersebut. Bahwa awla bitaksili ibnihi. Jadi seorang ayah itu lebih berhak untuk memandikan jenazah putranya. Lihtisasihi bilhanuhi wasyafaqati ala ibnihi. Karena seorang ayah memiliki kasih sayang dan perhatian khusus terhadap anaknya. Thumma jadduhu, kemudian setelah itu baru jadduhu, kakeknya. Limusyarakatihi lil abi bil makna al madhkur, karena dia memiliki kesamaan dengan ayah dalam hal kasih sayang. Thumma al aqrabu fal aqrabu min asabatihi, kemudian lalu yang lebih dekat dan lebih dekat dari kalangan kerabatnya. Summal ajnabi minhu, kemudian barulah orang lain yang bukan kerabat daripada si mayat tersebut. Wa hadha tartibu fil aulawiyah, kemudian kata Syekh Fauzan di sini, dari urutan ini prioritasnya hanya berlaku yang sifatnya auliyah. Idza kanu kulluhum yuhsinuna taghsil wa talabu bihi, tapi apabila mereka ini semua yang tadi urutan kita sebutkan tadi, pertama yang diwasiatkan oleh si mayit, kemudian bapak si mayit, kemudian kakeknya. Kapan ini kita kedepankan? Kata beliau di sini, idza kanu kulluhum yuhsinuna taghsil, apabila mereka semuanya paham tentang bagaimana aturan dan cara memandikan jenazah. Wa talabu bihi, dan mereka meminta, dan mereka meminta. Wa illa, kalau mereka tidak meminta, misalkan dari kerabatnya atau yang semisalnya, kalau mereka tidak meminta, fa innahu yuqaddamu al-alimu bi ahkami taksil ala man ilma lahu, maka diketepankan orang yang paham tentang hukum mandikan jenazah. Baik. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa apabila mayit itu telah berwasiat agar orang tertentu yang memandikannya, maka orang itulah yang paling berhak untuk memandikan si mayit, meskipun ada kerabat dekat si mayit. Apa jemaah? Jadi bisa kita simpulkan bahwa orang yang diwasiatkan oleh si mayit itulah yang lebih berhak memandikan jenazahnya walaupun si mayit ini punya kerabat. Kenapa? karena ada orang lain yang diwasiatkan oleh jenazah tersebut. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Bardawi dan Tawil Insar, kata beliau, wa awlan nasi bihi wasiyuhu, yang paling berhak untuk membalikan jenazah tersebut yaitu orang yang diwasiatkannya. Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Kafi, wa awlan nasi bi ghuslihi man awsa ilaihi bidzalik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Kafi, yang paling berhak membalikan jenazah adalah orang yang diwasiati oleh si mayat tersebut. Nah, kemudian sekarang timbul pertanyaan, apa hikmah wasiat untuk orang tertentu yang akan memandikan jenazah? Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, al-mayyitu qad yakunu fihi asya'u. Terkadang seorang jenazah atau terkadang seorang mayit ada sesuatu, la yuhibbu ayyat tali alaiha kullu ahad, ada sesuatu yang dia tidak ingin semua orang mengetahuinya. Kadang-kadang ada seorang mayit yang kadang-kadang ada pada diri mayit atau sesuatu pada mayit dia tidak ingin agar dilihat oleh semua orang atau banyak orang. Wal yuhibbu ayyat tali alaiha illa syakhsun yataminhu, dan dia tidak ingin sesuatu itu tidak dilihat kecuali bagi orang-orang tertentu yang dia anggap orang itu amanah. Fayusi ayu wasilahu pulanun. Kemudian dia mewasiatkan agar pulan tertentu memandikannya. Maka ini salah satu hikmah wasiat untuk memandikan jenazah. Karena kadang-kadang ada jenazah itu sesuatu aib mungkin yang ada pada dirinya sehingga dia tidak ingin sesuatu yang sifatnya itu aib tidak diketahui oleh semua orang. Sehingga hanya orang tertentu saja yang dia anggap amanah untuk memandikannya. Maka dalam seperti ini adalah dibolehkan dan ini salah satu bentuk daripada hikmah untuk memberikan wasiat dalam memandikan jenazah. Atau juga hikmah yang lainnya disebutkan oleh beliau di sini, li'annal mayyita yuhibbu wa yubasilahu man kana abda lillah, atau dia mewasiatkan orang tertentu karena dia orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ahlu ibadah, fa yakhtaru syakhsan muayyanan, sehingga dia memilih orang tersebut. Misalkan ada orang nanti kalau saya meninggal dunia, maka yang memandikan saya atau yang memandikan jenazahku adalah fulan karena dia orang yang paling bertakwa, atau dia orang alim, dia orang yang ahli ibadah. Maka ini dibolehkan, bukan ini salah satu di antara hikmah berwasiat. Boleh sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau jika mayit itu tidak memberikan wasiat? Artinya apabila mayit tidak meninggalkan wasiat, maka urutan prioritasnya yang pertama, selama tidak ada musyahah, selama tidak ada sengketa, maka urutan pertama adalah ayahnya, kemudian kakeknya, baru berikutnya anaknya, lalu paling dekat dengan kerabat laki-laki atau al-usbah berdasarkan nasab. Disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Hajjawi dalam Al-Iqna, di satu halaman 1213, beliau mengatakan, wa awalan nasi bighusl mayyit wasiyatun in kana adlan thumma abuhu wa in ala thumma ibnuhu wa in nazal thumma al-aqrab wal aqrab min ashabatihi nasaban. Kata Imam Al-Hajjawi rahimahullah, yang paling berhak memandikan mayit adalah wasinya, yaitu orang yang diberi wasiat, jika dia orang adil, kemudian ayahnya dan ke atas, lalu anaknya ke bawah, kemudian yang paling dekat dengan kerabat laki-laki berdasarkan nasab. Okay. Kemudian apakah urutan ini wajib untuk diterapkan? Maka kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zadil Mustaghni. Beliau mengatakan bahwa urutan ini tidak selalu wajib ditunaikan atau diterapkan kecuali dalam kondisi tertentu. Apa kata beliau? Kita langsung baca terjemahannya. Urutan seperti ini hanya dibutuhkan bila terjadi persengketaan. Maksudnya apa? Baik. Adapun jika tidak ada persengketaan sebagaimana lazimnya di masa ini, maka jenazah boleh dimandikan oleh orang yang biasa memandikan jenazah pada umumnya. Artinya bahwa jika keluarga mayit sepakat dan saling ridho, ya, maka boleh saja yang memandikannya adalah orang lain dan tidak mesti kerabatnya, dengan catatan apabila urutan tersebut ridho orang lain memandikan jenazah tersebut. Ya. Tapi meskipun demikian, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah tetap menegaskan, menekankan bahwa sebagaimana tadi kita sebutkan, yang paling utama dan paling aula dan paling afdal memandikan mayit yaitu orang yang paham tentang memandikan jenazah. Baik. Masih ada waktu jemaah? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Baik. Mengingat ini sudah jam berapa jemaah? Jam 8.23. Mungkin kita cukupkan di sini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Misal kalau majelis sudah lama, sudah mulai terlihat ngantuk, dan semisalnya tidak fokus. Makanya ada sebuah perkataan yang sangat indah sekali. Idza tal majlisu fasyaitu nasibah. Apabila majelis itu terlalu lama, maka setan sudah mulai mengambil ancang-ancang. Sudah pikiran tidak konsentrasi, ada yang di dunia miring-miring dan semisalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.